Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Menutup pembahasan tentang keimanan kepada Al-Qur'anul Karim, Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan, wa akhbara anna ahkamahu ahsanul ahkam wa akhbaruhu asdaqul akhbar wa mau'izatuhu anjahul mawa'iz. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa hukum-hukum Al-Quran adalah ahsanul ahkam, sebaik-baik hukum. Allah menyatakan dalam surat Al-Ma'idah di ayat yang ke-50, afahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari dan mereka inginkan? Tidak ada yang lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka itu yakin. Hukum jahiliyah adalah segala aturan hukum yang menyelisihi dari apa yang datang dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hukum adat ataupun hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang menyelisihi apa yang datang dalam Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah juga memberitakan bahwa berita-berita yang ada di dalam Al-Quran adalah asdaqul akhbar, sejujur-jujur berita. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa man asdaqu minallahi haditha. Juga pada ayat yang lainnya masih di surat An-Nisa, Allah menyatakan, wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengimani dan meyakini bahwa Al-Quran ya, adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim, baik berita tentang perkara yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, semuanya adalah perkara yang hak benar adanya. Kemudian, wa mawa'iduhu anjahul mawa'id. Wejangan-wejangan yang ada dalam Al-Quran adalah paling ampuhnya, paling manjurnya dari seluruh wejangan yang ada. Fahuwa al-mubayyinu likulli ma yahtajuhul khalqu. Al-Quranul Karim memberikan penjelasan terhadap segala perkara yang dibutuhkan oleh makhluk. Ini fungsi Al-Quran sebagai tibyan likulli syai', yani likulli syai'in yahtajuhu al-khalq. Apa saja yang dibutuhkan oleh makhluk, baik dalam perkara diniyah ataupun dunyawiyah, datang Al-Quran memberikan bimbingan, arahan pada perkara-perkara yang mereka butuhkan. Wa huwa al-mufassilu li jami'il ulum. Al-Quranul Karim memberikan rincian terhadap seluruh ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. kulluhu muhkamun min jihatil hikami wal hukmi wal itqani wal intizam. Seluruh Al-Quran ayat-ayatnya adalah muhkam, ditinjau dari sisi al-hikam, yani hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, wal-hukmu, demikian juga hukum yang ada padanya, wal-itqan, kekokohannya, wal-intidham, demikian juga keteraturannya, tertatanya. Ini ya, tinjauan seluruh ayat Al-Quran muhkam. Ini dari sisi hikmahnya, hukumnya, itqannya, tertatanya. Allah mensifati Al-Quran demikian sebagaimana dalam surat Hud. Di ayat yang pertama, Allah menyatakan, Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang telah disusun rapi ayat-ayatnya, kemudian dirincikan dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi makna wa kulluhu muhkam demikian. Kemudian wa kulluhu mutasyabihun fi husnihi wa bayanihi wa haqqihi wa tasdiqi ba'dihi li ba'd. Dan seluruhnya mutasyabih. Seluruh Al-Quran ayat-ayatnya mutasyabih, ditinjau dari sisi kebagusannya. Demikian pula dari sisi bayannya, penjelasannya, wahakihi, kebenarannya, serta pembenarannya sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Oleh karena Allah menyatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi ini makna seluruh ayat Al-Quran mutasyabih, yakni serupa dari sisi kebagusannya, penjelasannya, haknya, demikian juga pembenaran sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Tentang perkara ini Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-23. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Allah zat yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan berupa sebuah kitab yang mutasyabiha, ya, yang ayat-ayatnya mutasyabiha. Ini makna mutasyabiha sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Sa'di di sini, serupa dari sisi bagusnya, penjelasannya, kebenarannya, demikian juga ya, keselarasan sebagian dengan yang lainnya. Selanjutnya kata beliau, wa ba'duhu muhkamun min jihatit tawdihi wa tasrihi wa ba'duhu mutasyabihun min jihatil ijmali wal itlaqi yajibu tarji'uhu wa radduhu ilal muhkam liyattadiha al amru wa yazula al labsu. Kemudian sebagian dari ayat-ayat Al-Quran disifati dengan muhkam, ditinjau dari satu sisi, yakni sisi at-tawdih wat-tasrih, yakni penjelasan serta penegasannya. Jadi ayat yang penunjukannya jelas dan tegas disilahkan dengan ayat yang muhkam. Wa ba'duhu mutasyabih, dan sebagiannya ditinjau dari sisi yang lain mutasyabih min jihatil ijmali wal itlaq, yakni samar ditinjau dari sisi ijmal, sifatnya global dan mutlak. Di mana ayat yang seperti ini wajib untuk dikembalikan di dalam memahaminya kepada ayat yang muhkam. Agar apa? Liyattadihal amru wa yazulal labsu. Agar perkaranya menjadi jelas dan hilang kesamaran padanya. Baik, terkait dengan sifat Al-Quran demikian, ini sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih, telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-7. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu sebuah kitab. Sebagian dari kitab itu ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas penunjukannya, tegas penunjukannya, yang itu merupakan induk dari Al-Kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Sedangkan sebagian yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar ditinjau dari sisi maknanya, karena sifatnya mujmal dan sifatnya mutlak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hakim menjadikan kitabnya demikian, ya, termasuk di antara hikmahnya untuk menunjukkan, ya, siapa orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam hatinya. Juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan orang-orang yang rusuh fi ilmihim, yang kokoh ilmu mereka, di mana mereka semua, ya, mereka adalah orang-orang yang mengimani seluruh ayat, baik yang muhkam maupun mutasyabih, dan mereka mengembalikan penafsiran ayat-ayat yang mutasyabihat kepada yang muhkam. Ini orang-orang yang kokoh dalam keilmuan mereka. Adapun tentang orang-orang yang menyimpang, Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan mereka, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْجٍ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّعْوِيلِهِ. Ini sifat orang-orang yang menyimpang. Senangnya mencari ayat-ayat yang samar, meninggalkan ayat-ayat yang jelas dan tegas maknanya. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, fihi ad-dalil wal madlul. Di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim terdapat ad-dalil dan al-madlul. Ad-dalil yakni al-mursyid li ghairihi, yang memberikan bimbingan kepada yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, demikian pula hadis-hadis Nabi SAW, semuanya merupakan dalil yang membimbing kita di dalam menjalani, ya, kehidupan di dunia ini untuk sampai kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kemudian yahtawi ala jami' al-adillati an-naqliyati wal-aqliyati wal-fitriyah. Al-Quran mengandungi seluruh adillah, dalil-dalil yang sifatnya naqliyah, ya, yani wahyu. Demikian pula dalil yang sifatnya aqliyah. Demikian pula dalil yang sifatnya fitriyah, secara fitrah. Sebagai contoh misalnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum di ayat yang ke-27, Allah berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengawali, ya, penciptaan makhluk ini, kemudian dia pula yang akan mengembalikannya, membangkitkan kembali. Wa huwa ahwanu alaih. Di mana mengembalikan penciptaan mereka, Allah tegaskan di sini, ahwanu alaih, adalah sesuatu yang lebih ringan. Yani akal manusia, yani secara hukum akal, menghukumi bahwa mengembalikan sesuatu yang sebelumnya telah ada, itu ada perkara yang lebih mudah dibandingkan mengawali penciptaan. Namun semua ini bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya, sebagaimana Allah tegaskan, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah." Namun di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada manusia dengan akal yang mereka miliki, dikarenakan sebagian ya di kalangan manusia mengingkari al-ba'ts. Dengan alasan itu perkara yang mustahil, badan yang sudah hancur bercampur dengan tanah, bagaimana mungkin untuk bisa dikembalikan? Maka Allah membimbing mereka. Walladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu, wahuwa, yani al-ba'ath, al-i'adah, ahwanu alaihi. Kemudian, kata beliau selanjutnya, qad jama'a Allahu fihi kullu khairin wa naf'in lil ibad. Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim segala kebaikan dan manfaat bagi hamba-hambanya. Tentu kita akan bisa mendapatkan kebaikan dan manfaat dari kitab Allah jika kita berusaha untuk mempelajari, memahami, mengimaninya dan menjadikannya sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam golongan yang demikian. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.